denai menangi mengatai diri panta kadi mandedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tabaguna. Hino nanti boh. Oh, my.

Dingin.